alam apa yang terjadi dengan dunia ini. Satu persatu engkau ambil dari tengah-tengah kami. Akhir September kau tunjukkan lagi pertanda yang kami mengerti. Rencana tiada pernah henti di dunia para ini. Saudara kami yang ada di sana, duka ini duka kita semua. Tuhan berkuasa atas segalanya. Harus tabah dan tetap harus semangat. Harus terus berdoa, hapus air matamu. Harus terus berdoa, duka ini milik kita. Saudara kami yang ada di sana, Palu, Donggala, Jawa Tengah, kita ada. Air matamu, duka ini miliki.